Wah, ini kalau sampai Syekh Hisam ceramahnya bahasa Inggris, saya dikerjain, repot ini. Nah, itu salah saya di situ. Ini rahasia, jangan bilang orang-orang ya. Saya batin begitu. Syekh Hisam lihat saya senyum. Nah, ini loh anehnya di situ. Lihat saya senyum. Terus ceramah bahasa Inggris. Ceramah bahasa Inggris. Saya ya pusing toh ya. Pak Taji dan rombongan dari Jogja. Mas Agus, ini yang diomongkan apa? Ya saya gak ngerti. Padahal saya siap bolpen sama kertas mau nyatet. Terus saya mau dicatat apa? Bahasa Inggris itu kan. Mau dicatat apa? Akhirnya bolpen saya lemparkan, kertas saya lemparkan. Terus saya lihat Syekh Hisam sambil saya ngomong, sak karepmu. Di hati tapi, di hati. Udah dengan mau ngopos karepmu, pasrah saya. Ya pasrah, nyerah. Ya pasrah, nyerah. Udah selesai, ceramah satu alinea cukup panjang gitu kan. Terus saya ngomong sama yang hadir. Saya bisa bahasa Inggris enggak? Enggak bisa. Yang hadir tuh bisa ketawa semua. Rasain lu gitu. Habibnya dikerjain sama Syekh Hisam nih, rasain gitu. Bisa bahasa Inggris, Habib? Enggak bisa gitu kan. Saya kira-kira bisa nerjemahkan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa. Coba saya mau terjemahkan ya. Nanti kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Ya, ngakak semua. Aneh-aneh ini. Udah mbok ngaku aja enggak bisa gitu kan ya. Lah itu anehnya, anehnya itu Syekh Hisam ngomong pakai bahasa Arab, hati saya terimanya bahasa Indonesia. Udah jenengan pakai akal model apa enggak mungkin ketemu. Ayo bi. Ayo, pripun? Coba diterangkan yang punya ilmu ilmu jiwa, ilmu apa nih coba? Ilmu bahasa. Beliau ceramah bahasa Inggris, hati saya itu keluarnya bahasa Indonesia. Duh, kok ini ya? Di sini ada penerjemahnya nih. Oh ya, asik asik. Lanjutkan. Gak jadi masalah sakarepmu gitu kan. Akhirnya saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, yang hadir tuh ndompleng kaget. Loh, kok iso? Kok bisa nerjemahkan? Syekh Hisam terus ngomong begini. Syekh Hisamnya ngomong, "Tuh lihat tuh Habib Novel itu. Tadinya gak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris." Dia ngomong, tadinya gak bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Inggris. Nah, itulah anehnya orang soleh. Orang soleh itu kalau ngomong gak butuh bahasa. Karena kalau ngomong pakai hati. Ngomongnya pakai hati. Kalau kita ini udah ngomong pakai bahasa, yang diajak ngomong ya orang mudeng. Jadi ya Indonesia, pada Indonesia ini diomongin ke bien. Orang bed'ah orang, karena ya orang mudeng-mudeng. Paham loh? Orang bed'ah ono dalile. Ada dalilnya, ini gak bed'ah. Ini bed'ah hasanah. Ya gak mudeng-mudeng. Ini baik, gak paham-paham. Tidak pernah apa? Paham. Padahal sama-sama bahasa Indonesia. Lisan Indonesia, telinga Indonesia, hatinya Indonesia. Tapi gak tahu kalau hatinya ya. Mungkin sekarang kan banyak hatinya gak Indonesia ya. Oh, banyak tuh hatinya gak mau merah putih. Ada tuh. Golongan-golongan hatinya gak mau hormat bendera. Ada kan? Ada yang jelas bukan kita. Kalau kita jasad Indonesia, hati Indonesia. Insya Allah semuanya sama seperti saya ya. Iya. Merah putih. Di mana? Di dadaku. Garuda di dadaku, merah putih juga di dadaku. Sampai di mana tadi? Terjemah. Merah putih, bukan itu intinya. Orang soleh kalau ngomong tidak perlu yang diajak ngomong ngerti bahasanya. Tapi bisa paham. Jadi lihatnya saja mengingatkan Allah, gerak-geriknya mengingatkan Allah, ucapannya mengingatkan Allah. Termasuk di ini Habib Ali Al-Jufri ini. Beliau dulu saja waktu datang ke Solo udah mengatakan tidak mau pakai sandal. Kayak Bang Umar tumbuh ya. Gak mau pakai sandal. Di Solo beliau tidak mau pakai sandal. Saya nanya, kenapa kok gak pakai sandal? Beliau menjawab, Solo ini Pasar Kliwon dan sekitarnya dulu banyak waliullah tinggal di sini. Saya pengen kaki saya itu ngijak tanah yang pernah diijak waliullah biar kaki saya dapat berkahnya. Nah, coba kalau kita reget mas, hati-hati akeh pakune mas, mikirnya paku, kotor, najis dan lain sebagainya. Kalau ini yang dipikir enggak, semoga kaki saya ini kulitnya nyentuh tanah yang pernah disentuh oleh orang-orang soleh terdahulu. Yang model begini banyak atau dikit orang-orang begini nih? Banyak. Tapi ya kalau dibandingkan sama yang enggak begitu sedikit. Ya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak begitu sedikit. Lah Habib Ali ini dai besar, beliau keliling dunia, kemana-mana.